Apabila pada saat berbuka puasa tidak didapati kurma, apakah boleh makan kue yang manis? Dan apakah minum teh yang dicampur es menyelisihi hadis Anas bin Malik? Nah. Berbuka dengan apa saja, mau teh yang paling panas sampai teh yang paling dingin, boleh ya. Termasuk perkara yang sunnah. Naam. Bersegera dengan berbuka dengan apa saja. Yang jelas itu halal, ya. Nah, dengan kue yang manis silakan, kue yang manis atau yang lainnya diperbolehkan. Cuman kalau ada kurma itu yang afdol, ya. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Nah, jadi jangan disalahfahami, ya. Kita menjelaskan tentang apa yang afdol untuk dimakan. Ya. Kalau tentang bolehnya semua boleh, asal jangan yang keras seperti batu, ya. Yang halal, yang bisa dimakan. Nah, semuanya boleh. Makan apa saja, minum apa saja. Nah, tapi kalau ada kurma itu lebih afdal. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang mengalami penyakit gula. Penyakit apa itu ya, kawan? Diabetes. Nah, boleh gak makan kurma? Hah? Nah. Ini diperbincangkan juga oleh para ulama. Gimana dengan orang yang terkena dan menginap penyakit diabetes? Ya, apakah tetap sunnah bagi dia makan kurma? Ya, maka dalam hal ini dikembalikan kepada dokter, ya, untuk mengukur kadar kesehatannya orang ini. Nah, kalau misalnya, ya, setelah diperiksa tidak memudaratkan bagi dia untuk makan satu biji kurma. Kalau lebih memudaratkan, ya sudah satu biji kurma. Nah, sunnah. Ternyata tidak bisa makan sama sekali, walaupun satu biji. Ya sudah, jangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa la taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian. Nah, wallahu a'lam.